semua berakhir sudah. Segala rasa yang telah tertuang, semua jadi kenangan. Manis mungkin hanyut berdua di dalam kekosongan. Mata hati ini tak satu pun yang ku sesali. Malahan semua hiasi hidup, mungkin setitik peri yang ada mendewasa. Cantik seperti dulu saat pertama kali kita jumpa. Semua berakhir sudah, mestinya semua terbalik.